ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين بابا ابو اخواني واخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, kita pada malam hari ini tidak intinya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana Allah memilih kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan khususnya ketika kita dipilih oleh Allah dengan diberikan nikmat hidayah, dengan diberikan nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, nikmat menjadi hamba-hamba yang menang, nikmat menjadi hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba-hamba yang sa'id, hamba-hamba yang berbahagia. Dan nikmat ini kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada lain adalah nikmatul Islam. Tidak ada lain adalah nikmat iman. Nikmat di mana kita dapat meraih kebutuhan kita yang besar, seperti yang dinasihatkan oleh Allah di dalam ayat yang terus menerus kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menjadi hamba-hamba yang ditolong oleh Allah hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun kita kembali memahami bahwasanya nikmat ini adalah nikmat yang sebagaimana telah banyak dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Thank you. nikmat yang menunjukkan seorang hamba punya perjalanan, nikmat yang menunjukkan di mana seorang hamba dengan nikmat ini punya perjuangan yang besar. Karena hakikatnya di dalam kita mengambil nikmat Islam di dunia di mana kita dihidupkan oleh Allah, perjalanan kita dengan nikmat ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah istirahat dan tidak pernah berhenti dari diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata amanna, kami beriman. Ternyata nikmat ini telah dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah nikmat yang mahal, nikmat yang membutuhkan perjuangan besar. Karena di dalam kita menjalani nikmat ini tidak pernah berhenti dari ujian, dari fitnah-fitnah yang kita jalani. Sebagaimana Allah menasihatkan, wahum la yuftanun, apakah mereka tidak ditimpakan ujian-ujian. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan ini karena orang-orang dulu juga mereka menjalani nikmat ini dan mereka juga diuji oleh Allah. Sehingga dengan ujian itu orang-orang yang mendapatkan nikmat ini benar-benar meraih nikmat itu yang sesungguhnya, dan orang-orang yang mereka sebenarnya bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maka ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah hakikatnya rahasia nikmat hidayah kepada Islam ini. Nikmat hidayah kepada Islam adalah tercermin pada kehidupan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hanya kembali punya kehidupan, punya perjalanan hidup kepada Allah Rabbul Alamin. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya nikmat ini sebagaimana dikhabarkan oleh Allah sejak dari awal, terpisahnya manusia dengan orang-orang yang benar-benar mendapatkan nikmat Islam dan orang-orang yang mereka ternyata nikmatnya itu adalah nikmat yang tidak sebenarnya, adalah kembali kepada apakah Allah menerima kita apakah tidak. Kalau sekedar kita hanya berislam dan kemudian setelah itu kita menganggap kita punya nikmat, maka alangkah banyaknya manusia yang seperti itu. Dan hakikatnya nikmat Islam yang dia miliki dengan cara yang seperti itu sebenarnya bukan menjadi nikmat bagi dia. Hal yang demikian ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal manusia ini diamanahkan dengan nikmat ini. Di satu sisi nikmat Islam adalah wasilah kebahagiaan, wasilah kemenangan, wasilah kemuliaan. Di sisi yang lain, menjalani nikmat ini tidak pernah berhenti dari ujian, tidak pernah berhenti untuk Allah Azza wa Jalla senantiasa menguji kepada kita. Sehingga dari sana kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus memahami di mana sebenarnya nikmat Islam yang kita miliki. Contoh yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketika dua hamba Allah pertama dengan nikmat Islam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu putranya Adam alaihissalam. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengisahkan, memberitakan berita besar tentang nikmat hidayah ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah kepada mereka manusia berita besar tentang dua putranya Adam. Beritakan kepada mereka manusia tentang hakikat perjalanan mereka dengan nikmat hidayah ini, nikmat Islam. Sebagaimana hal yang demikian ini dinasihatkan oleh beliau Sayyidati rahimahullah taala, ay qassa 'ala an-nas wa akhbirhum bil qadiyati allati jarrat 'ala ibni adama bil haqq tilawatan yahtabiru biha al-mu'tabiruna sidqan la kadiban wa jiddan la la'iban. Bahkan kata beliau Sayyidati rahimahullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahkan kepada manusia dan beritakan kepada mereka bil qadiyati jarrat ala ibni adam bil haq, tentang kejadian urusan ibadah, tentang kejadian urusan hidayah perjalanan mereka yang terjadi pada anaknya Adam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah untuk membacakan ini, bukan cuma sekedar membaca. Bahkan kata beliau, alalama sa'di tilawatan ya'tabiru bihal mu'tadirun. Bacakan yang benar-benar manusia bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang mau mengambil pelajaran, biar mengambil pelajaran tentang pelajaran ini. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana berita tentang ini? Yaitu ketika anaknya Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, keduanya qarraba, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, kurbanan dengan ibadah korban. Kemudian Allah Azza wa Jalla menerangkan, fatuqbila min ahadihima, yang diterima cuma satu. Dua-duanya beribadah. Inilah masalah muhimmah. Inilah masalah nikmat hidayah yang sesungguhnya, di mana ternyata nikmat hidayah ini bukan cuma sekedar kita berislam selesai, kita beribadah selesai. Persoalan yang diingatkan oleh Allah adalah fatuqbila min ahadihima. Bagaimana hidayah kita, bagaimana Islam yang kita miliki, bagaimana ibadah yang kita jalani itu tuqbil, diterima. Kalau cuma sekedar kita dapat hidayah, kalau cuma sekedar kita dapat nikmat seorang muslim, banyak hari ini orang mendapatkannya. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah azza wajalla, masih banyak enggak orang-orang yang waktu itu punya sisa-sisa hidayah? Masih banyak. Ada ahli kitab enggak waktu itu? Ada ahli kitab enggak? Ada. Mereka ahli kitab punya kesibukan dengan urusan-urusan hidayah enggak? Punya. Mereka ahli kitab menyebut nama Allah azza wajalla enggak? Menyebut. Mereka ahli kitab beribadah enggak? Beribadah. Tapi apa panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illa iya. Wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahli kitab, mari. Marilah kalian ke sini. Ta'alau. Kita sekarang kembali kepada perkataan yang satu. Kaum muslimin, apa ajakan Rasulullah? Kembali kepada jalan hidayah yang benar, yaitu Allah na'budu illa iya, agar kita tidak beribadah hanya kepada Allah saja, kecuali hanya kepada Allah saja, dan agar kita tidak berbuat syirik. Di sini menunjukkan ahli kitab ada yang berubah enggak di dalam perjalanan hidayah? Ada yang berubah. Dan di antara hikmah yang dinasihatkan oleh para ulama, ahli kitab itu banyak didatangi para rasul dan para nabi. Apa perbedaan rasul dan nabi yang selalu datang kepada mereka? Apa perbedaan rasul dan nabi? Salah seorang ahlul ilm, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, menasihatkan, rasul itu datang kepada umat yang mukhtalif, yang menyelisih. Sementara nabi itu datang kepada umat yang muttafiq, yang masih mencocoki, belum berubah. Ketika agama manusia itu belum berubah, yang datang nabi. Karena itu nabi kebanyakan tidak ditentang oleh kaumnya. Nabi kebanyakan tidak dimusuhi oleh kaumnya, karena kaum itu masih baik, ibadahnya masih betul, taatnya kepada Allah masih betul. Terus kenapa didatangkan padahal mereka masih baik? Itu menunjukkan perjalanan hidayah itu punya perjalanan untuk butuh dijaga, untuk terus-menerus dikawal, untuk terus-menerus dipelihara. Walaupun masih baik, walaupun tidak ada penyimpangan saja, Bani Israel dulu masih ditunggui dengan nabi. Ketika mereka sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka yang datang rasul. Karena itu kebanyakan mereka menentang. Maka ayol ikhwah, dari sini menunjukkan perjalanan kita di dalam nikmat Islam bukan cuma sekedar kita mendapatkan sepotong-sepotong dari urusan-urusan hidayah yang akhirnya akan merusak perjalanan hidayah itu sendiri. Karena itu salah seorang ahlul ilm, beliau membuatkan nasihat yang besar di dalam masalah ini, menunjukkan bagaimana perhatian para ulama di dalam mengingatkan manusia tentang nikmat hidayah ini, agar mendapatkan istiqamah di dalam hidayah, agar mendapatkan nikmat yang dia menjadi kebutuhan hidupnya ia karena budu wa ia karena stain itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau Al-Alama As-Sa'di punya tulisan yang ringkas, sebuah nadom, syair yang sangat singkat menerangkan tentang perjalanan hidayah, nikmat hidayah yang sebenarnya. Mandumah bisairi ilallah wa daril akhirah, yaitu beberapa bait nadom yang menjelaskan kaidah-kaidah, yang menjelaskan usul-usul, yang menjelaskan pokok-pokok di dalam nikmat hidayah agar kita diterima hidayah kita. Dan ini adalah kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Adalah kaidah-kaidah yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa para ulama memberikan nasihat dengan cara seperti ini? Kita tahu nadzam itu adalah salah satu cara menasihati manusia yang lebih mudah. Kemudian apalagi beliau membuat nasihat ini sangat singkat, sekitar 18 bait syair nadzam. Bagaimana kaidah-kaidah kita untuk mendapatkan nikmat hidayah yang sebenarnya, ia tanah budu yang sebenarnya. Dan ini menunjukkan perhatian ulama yang mempunyai kuat di dalam menasihati manusia. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara masalah yang penting di dalam peringatan mudzakarah tentang manduma fi sairi ilallah wa daril akhirah ini, ada persoalan yang sangat mendasar yang dinasihatkan oleh beliau di dalam peringatan dan nasihat ini. Inti daripada urusan nikmat hidayah adalah kembali kepada persoalan al-ibadah. Sebagaimana di dalam ayat Suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sinilah letak perjalanan manusia di dalam nikmat hidayah. Kebahagiaan manusia, keselamatan manusia adalah bagaimana dia menjalani hidup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini semua adalah kembali di dalam masalah nikmat ibadah. Beliau Fadilatul Syekh Ali bin Hasan di dalam memberikan taklik, di dalam memberikan catatan penting dari kitab ini, dari nadzam syair ini, beliau memberikan mukadimah yang pertama, hakikat tentang masalah ibadah. Dari sinilah kita tadi memahami kenapa ada orang yang ibadahnya diterima, ada orang yang ibadahnya tidak diterima. Ada orang yang dengan ibadah dia diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Ada orang yang dia melakukan ibadah hidupnya penuh dengan fitnah. Ada orang yang dia dengan menjalani ibadah kepada Allah Azza wa Jalla hidupnya berbahagia. Ada orang yang menjalani ibadah kepada Allah hidupnya keluh kesah. Hidupnya tidak bisa tenang. Hidupnya tidak mendapatkan ketenteraman, hidupnya penuh dengan kesempitan. Bagaimana? Ada orang menjalani ibadah, perjalanan hidupnya ditolong oleh Allah. Tapi ada orang juga menjalani ibadah, hidupnya tidak pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semuanya itu adalah orang-orang yang beribadah alaihi wassalatu wassalam. Dan para nabi semuanya mereka bahagia. Para nabi semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Para nabi semua adalah mereka orang-orang yang ditolong oleh Allah. Padahal kita tahu kehidupan para nabi secara zahir sama atau beda, Pak? Ya? Secara zahirnya sama atau beda? Beda apa sama? Secara dunia? Beda. Ada nabi yang jadi raja. Seperti Sulaiman, seperti Yusuf, seperti Dawud. Ada nabi yang cuma kerjaannya jadi tukang. Seperti siapa? Zakaria. Ya kan? Ada nabi yang dia kehidupannya macam-macam mereka para nabi. Tetapi mereka semua bahagia. Ada nabi yang hidupnya miskin. Ada nabi yang sakit menderita dalam riwayat sampai 18 tahun. Tapi mereka semuanya bahagia. Di mana letak kebahagiaannya? Kehidupan mereka dengan Allah. Nabi yang miskin tidak pernah ingin jadi nabi yang kaya. Enggak ada. Saya enggak bahagia. Hanya beribadah saja hidup saya miskin. Saya pengennya jadi nabi kayak Sulaiman. Enggak ada yang seperti itu. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hidup mereka tentang dunia sama semua? Enggak. Ada yang seperti Abu Hurairah, hidupnya miskin. Ibnu Mas'ud hidupnya miskin. Abu Dzar hidupnya miskin. Ada yang kaya seperti Abu Bakar, seperti Utsman. Ada yang hidupnya pas-pasan. Apakah mereka kemudian ingin berubah hidupnya yang miskin seperti jadi Abu Bakar? Karena tidak bahagia. Hari ini betapa banyak orang beribadah. Kalau kata orang sekarang, kehidupannya galau. Kehidupannya banyak masalah. Bahkan tidak yakin dengan ibadahnya dia akan ditolong oleh Allah. Bahkan dia tidak yakin dengan ibadahnya akan selamat. Dari sini persoalan ibadah inilah. Karena itu beliau beliau Fadilatul Syaikh Ali bin Hasan menasehatkan di dalam persoalan ibadah ini, wa'lam annal maqsuda minal ibadati. Beliau ingatkan agar kita memahami tentang persoalan-persoalan tujuan daripada ibadah. Pertama kata beliau, ibadatullah wahdah. Ibadah itu yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan membawa kebahagiaan, yang akan membawa keselamatan, yang akan membawa pertolongan Allah Azza wa Jalla, yang diibadai siapa? Karena manusia bisa berubah. Umatnya Nabi Musa, ditinggal Musa, berubah ibadah. Al-Yahudu berubah ibadah. An-Nasara berubah ibadah. Bisa berubah-ubah. Yang tadinya hanya beribadah kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain. Dan itu kehidupan. Ketika kaidah lemah dan ketika fitnah kuat, ibadah bisa berubah. Tadinya hanya beribadah kepada Allah, kemudian dia campur beribadah kepada yang lain. Karena itu yang pertama, persoalan yang mendasar sekali, urusan kaidah di dalam beribadah itu adalah yang diibadah itu siapa? Yang diibadah dia adalah ibadatullahi wahdah. Kemudian dinasihatkan oleh beliau Syaikh Ali bin Hasan, ibadah itu adalah wa ma'rifatuhu. Ibadah yang akan membawa kemenangan, membawa kemuliaan, membawa kebaikan, membawa ketenteraman, itu adalah ibadah yang di dalamnya ada ma'rifatu, mengenal Allah. Berapa banyak manusia beribadah kepada Allah tetapi tidak kenal Allah. Tidak kenal nama Allah Azza wa Jalla, tidak punya ilmu tentang nama Allah, tidak punya ilmu tentang sifat Allah, tidak punya ilmu tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak banyak tahu tentang Allahu Rabbul Alamin. Maka bagaimana ibadahnya yang seperti itu bisa membawa kemuliaan? Dia beribadah kepada sesuatu yang dia tidak kenal. Dan ini banyak terjadi. Bahkan yang tadinya bisa kenal Allah baik, dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya fitnah, bisa berubah. Contohnya ahli kitab, kenal Allahnya bisa berubah. Dia bisa mengatakan tentang Allah dengan perkataan-perkataan yang buruk. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kita itu kaya. Ini kan udah berubah. Sebelumnya ketika mereka bersama para nabi, mereka enggak begitu. Mereka bisa mengatakan Al-Masih ibnullah, Uzair ibnullah. Berubah. Pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla berubah dengan adanya fitnah, dengan adanya ilmu yang jauh dari bimbingan Rasul. Dia bisa berubah. Dan banyak juga orang mengenal beribadah kepada Allah, enggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah menasihatkan al-jahlu billah, orang yang bodoh kepada Allah, maka terputus antara dia dengan Allah. Ibadah yang dia kerjakan hanya menjadi beban, tidak menjadi sebab dia dimuliakan oleh Allah, dia ditolong oleh Allah dan seterusnya. Maka yang kedua dinasihatkan oleh beliau Syaikh Ali bin Hasan, persoalan ibadah bukan hanya kita beribadah kepada Allah saja, tapi apakah kita kenal Allah. Kemudian dinasihatkan oleh beliau yang ketiga, wa mahabbatuhu. Orang yang beribadah kepada Allah harus ada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ketika menjelaskan ma'rifah dan mahabbah, ma'rifah itu adalah qaulul qalbi. Mengenal Allah itu adalah ucapan hati. Sedangkan mahabbah itu adalah amalul qalbi. Amalan hati. Kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah, yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana kita beribadah hanya kepada Allah bisa mengenal Allah? Kemudian kalau toh kita mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal kita ini bisa melahirkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla apakah tidak? Tadi kita ditunjukkan ada beberapa ayat bagaimana orang ahli kitab berbicara tentang Allah, dan itu menunjukkan bagaimana dia mengenal Allah dan buruknya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruknya dia mengenal Allah menjadikan mereka hatinya tidak punya amalan hati. Cintanya kepada Allah rusak, takutnya kepada Allah rusak. Itu adalah berangkat dari mengenalnya Allah rusak. Kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullah, amalan hati itu adalah harokatul qalbi. Amalan hati itu adalah gerakannya hati. Hati kalau dia mengenal sesuatu dengan benar, dia akan punya gerakan. Gerakannya diantaranya mencintai yang dia kenal, takut pada yang dia kenal, kemudian berharap untuk bertemu dengan yang dia kenal. Dan itu kalau mengenalnya benar, maka dia harus punya mahabbah, punya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita bisa memahami kenapa ada orang beribadah yang didapat tidak sama. Boleh jadi yang diibadahi tidak hanya Allah. Boleh jadi yang diibadahi Allah tetapi dia jahil kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi dia belajar mengenal tentang Allah tetapi tidak mempunyai buah mengenal Allah. Tidak bisa mencintai Allah, tidak bisa takut kepada Allah, tidak bisa berharap untuk bertemu dengan Allah. Kok bisa? Bisa saja. Sebagaimana kaum muslimin hari ini banyak belajar mengenal Allah tapi tidak bisa mencintai Allah. Kenapa? Karena dia belajar mengenal Allah tidak mengikuti kaidah yang benar. Orang Jabariyah itu juga mengenal Allah. Orang Khawarij itu juga mengenal Allah. Orang Mu'tazilah itu juga belajar mengenal Allah Azza wa Jalla. Tetapi pengenalan mereka tidak menjadikan buah untuk mencintai Allah, karena ilmunya salah. Pengenalan mereka tidak menjadikan buah untuk mereka takut kepada Allah, enggak punya amalan hati. Maka dari sana kita menjadi paham. Ternyata perjalanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan cuma sekedar saya sudah beribadah, saya sudah muslim. Enggak cuma seperti itu. Maka kata beliau, Syekh Ali bin Hasan menasihatkan kembali. Yang keempat, ibadah itu adalah kebutuhan al-inabah ilaihi alad dawah. Ibadah itu adalah kebutuhan di mana seorang hamba terus kembali kepada kebutuhan dia yang besar dan tidak berhenti. Sementara kita tahu perjalanan ibadah untuk bisa alat dawam itu tidak mudah. Banyak berita-berita yang dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mengalami pergeseran ibadah. Allah Azza wa Jalla sendiri juga mengingatkan banyak di dalam Al-Qur'an. Karena hakikat ibadah itu kembali kepada sikap hati mengenal yang diibadahi, mencintai yang diibadahi. Untuk dia bisa beribadah dengan alat dawam, untuk bisa terus-menerus dia beribadah, maka hatinya harus punya ilmu mengenal Allah dengan benar. Harus punya amalan hati. Dan ini yang menjadikan dia punya ibadah nanti akan dawam, akan terus, akan nikmat. Akan terus bertambah ibadahnya, bertambah beribadah, bertambah merasakan manisnya iman. Kemudian yang terakhir, yang kelima dinasihatkan oleh beliau, semuanya itu adalah kembali kepada wasulukut turuq allati tusilu ila darisalam. Maka persoalan yang sangat mendasar di dalam ibadah yang kelima dinasihatkan oleh Syekh Ali bin Hasan, harus ada jalan yang menyampaikan. Karena itulah doa kita yang paling besar di dalam perjalanan ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus mendapatkan sirat. Kita harus mendapatkan jalan. Dan inilah kenapa beliau Sa'di rahimahullah ta'ala mengingatkan dengan bahasa as-sair perjalanan hidup, menunjukkan di sana adalah bukan cuma sekedar kita bernama, bukan cuma sekedar kita sudah beribadah. Dan kaum muslimin, mari kita cek tadi Qabil sama Habib. Dua-duanya beribadah. Beribadah kan? Satu diterima, satu tidak. Dua-duanya siapa itu? Anaknya Adam. Sebelumnya itu dia rukun apa enggak? Rukun. Setelah satu diterima, satu tidak diterima? Rukun enggak? Enggak. Saling bermusuhan kan? Ahli kitab, ketika mereka ibadahnya berubah, mereka kemudian memusuhi enggak orang yang ibadahnya lurus? Itu sudah sunnah kauniyah yang selalu diujikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu heran kalau kita menjalani keadaan-keadaan seperti ini, sehingga dari sinilah kita harus selalu tidak merasa aman dengan perjalanan kita. Selalu kita harus tahu di mana kaidah kita menjalani hidayah. Yang kembali kepada bagaimana kita menjalani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau selama ini di dalam kita menjalani ibadah dan kita masih menjadi hamba yang tidak mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, berarti di mana letak persoalannya? Mungkin kita masih menduakan Allah. Mungkin kita ibadah tetapi tidak mengenal Allah. Mungkin kita mengenal Allah tetapi mengenal yang tidak bisa mendatangkan kecintaan di hati kepada Allah. Mengenal yang tidak bisa mendatangkan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal yang tidak bisa mendatangkan hati rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengumpulkan makna ibadah ini, Allahumma ij'al hubbaka ahabbal asya, wahai Allah jadikan cintaku kepada Engkau adalah cinta yang paling tinggi. Waj'al khasyyataka ahsal asya, jadikan takutku kepada Engkau adalah takut yang paling takut. Fa idza aqrarta wujuhan nas fi dunyahum, kalau Engkau jadikan manusia tenang dengan dunia mereka, fa akrirni bi ibadatika, tenangkan aku dengan beribadah kepadamu. Waqta anni hajati dunia, putuskanlah aku dari butuh kepada dunia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan. Dan di dunia ibadah yang seperti ini sudah punya kebahagiaan paling tinggi. Sebagaimana di akhirat juga punya kebahagiaan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam doa beliau. Apa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meminta dengan permintaan yang panjang? Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa as'aluka ladatan nadhri ila wajhikal karim. Aku memohon kepada Engkau ya Allah untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Itu di mana? Di akhirat. Puncak kenikmatan di surga adalah bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang semisal itu di dunia juga diminta oleh Nabi. Apa yang semisal itu di dunia? Wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Aku memohon kepada Engkau ya Allah selalu rindu ingin bertemu dengan Engkau. Inilah orang ibadah yang benar, yang akhirnya punya kemenangan. Dan ini semua sebagaimana tadi diterangkan oleh beliau Sa'id bin Hasan, tidak mungkin orang seperti ini akan menukar dengan yang lain. Karena itu kebahagiaannya para nabi tidak pernah mau ditukar dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikmati kemenangan ini datang ke istri beliau yang paling beliau cintai. Beliau malah minta izin beribadah kepada Allah SWT. Ketika Bilal adzan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Bilal, engkau telah putuskan kebahagiaanku dengan Allah." Ini semuanya menunjukkan ibadah yang makbul. Ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah apa tidak? Kaum muslimin hari ini beribadah kepada Allah apa tidak? Beribadah. Mohon maaf Bapak Ibu, bagaimana nasib kaum muslimin hari ini dengan ibadahnya kepada Allah? Seperti sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusiku antada alaikumul umam." Hampir-hampir bangsa-bangsa mengelilingi kalian. Kama tada'al akala ila fas'atiha, sebagaimana orang-orang yang rakus mengelilingi makanan. Awamin kilatin nahnu yauma idin. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apa jumlah kita sedikit? Bal antum yauma idin katsir. Kalian tuh banyak. Dan beribadah semua enggak? Beribadah secara zahir. Muslim semua enggak? Muslim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, walakinnakum husa. Kalian itu seperti buih. Apanya yang dinilai oleh Nabi ini? Hidayahnya, keislamannya, ta'abudiyahnya, ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin yang dinilai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu seperti buih. Karena kalau kita kembali melihat ini, banyak sekali manusia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain. Banyak juga manusia beribadah kepada Allah dan bodoh dengan Allah, gak kenal Allah. Banyak manusia beribadah kepada Allah, gak mencintai Allah melebihi yang lain. Tidak takut kepada Allah dengan takut yang kuat. Jawaban dari semuanya itu karena tariq, jalan yang ditempuh. Jalan di dalam mereka meraih nikmat hidayah yang ditempuh ini tidak berada di atas jalan yang hak. Karena itulah kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah agar kita ditolong menjadi orang-orang yang diberi petunjuk di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah seperti umat-umat sebelumnya. Beribadah, tapi jalan mereka beribadah berubah. Mengenal Allahnya berubah. Akhirnya mencintai Allah juga berubah. Takut kepada Allah juga berubah. Dan itu dicontohkan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman kepada orang ahli kitab. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan jalannya mereka berubah? Allah mengingatkan tentang mereka, wa taqtumuna al-haq. Kamu sudah menyembunyikan yang benar. Nah, sudah berubah kan jalannya? Talbisul haq bil batil. Kamu sudah mencampur yang benar dengan yang batil. Ini kan berubah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Kemudian yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah. Jadi ketika jalan mereka di dalam mengenal Allah berubah, berubah mencintainya Allah, berubah beribadahnya kepada Allah berubah. Maka disinilah hakikatnya adalah kembali kepada ma'rifatus sirat. Bagaimana manusia itu di dalam menjalani ibadah di atas mengenal jalan beribadah yang benar. Dan inilah makna kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, fa innahu may yasminkum fasayaraftilafan katsira. Nanti siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan di dalam menjalani agama. Perbedaan di dalam menjalani ibadah. Dan ini yang menjadikan akhirnya ibadah-ibadah manusia berubah. Ini yang menjadikan ibadah manusia sebagaimana kata Allah tadi, fatuqbilan min ahadihima. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Dan akhirnya terjadi ujian, terjadi fitnah. Yang tidak diterima kemudian terjadi saling dolim, saling hasad kepada yang diterima. Itu perjalanan hidup. Tapi bagi orang-orang yang diterima, dia akan dijaga oleh Allah. Maka ayol ikhwah, kemudian beliau Syekh Ali bin Hasan menasihatkan di dalam peringatan ibadah ini, kenapa kita harus berbicara kembali tentang masalah jalan hidayah menuju kepada Allah. Harus banyak kembali kita mengambil peringatan tentang beribadah kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah. Bagaimana ibadah ini supaya istiqamah. Dan itu adalah kembali kepada berada di atas siratan mustaqim. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, loh kan kita selama ini juga berislam, selama ini kita juga beribadah. Tadi sudah kita contohkan apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Karena itu beliau Syekh Ali bin Hasan juga menasihatkan, wa aktsarun nas ghalaba alaihil khis wa malakathum asyahawatu wal aada falam yarfa'u bihadzal amri ra'san wala ja'aluhu li dinaihim asasan. bal a'radu anhu istighalan bi sahwatihim. Kata beliau Sa'id bin Hasan, manusia, kenapa ini harus diperingatkan dan ini harus dipelajari dan ini harus ditekuni dan terus menerus dinasehatkan, sebagaimana tadi kita contohkan Bani Israel pernah berhenti enggak ada Rasul dan Nabi? Pernah enggak? Enggak kan? Mereka terus ada Nabi. Ketika mereka sudah menyelisih, yang didatangkan Rasul menunjukkan jalan hidayah mereka ini harus terjaga. Makanya ketika zaman Fatrah, zaman tidak ada Rasul, rusak enggak manusia? Rusak masal. Setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, peringatan enggak berhenti. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, para ahlul ilm, para ulama tidak pernah habis. Itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan pelajaran bahwasanya jalan ibadah, jalan hidayah, jalan berislam yang dijalani manusia itu sangat berpotensi untuk berubah. Kata beliau Sa'id bin Hasan, aktsarun nas ghalaba alaihimul khis. Pertama, manusia itu lebih condong kepada lebih menguasai dia kepada hal-hal yang sifatnya khis, yang bisa langsung diindra. Tahu diindra, Pak? Coba, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ditawarin berangkat sholat dengan ditawarin dikasih rumah baru, mana yang lebih langsung diterima di hati? Hah? Kasih rumah baru. Ya kan begitu. Kenapa? Ya itulah, manusia itu lebih cepat, lebih berkoneksi, lebih cepat sekali kalau dikasih sesuatu yang sifatnya real, langsung dirasakan. Sementara ibadah itu bisa langsung dirasakan. Kenikmatannya, kemenangannya, keselamatannya, begitu beribadah langsung nikmat? Enggak. Dari mana dia nikmat? Kalau yang diibadahi betul. Kalau dia mengenal yang diibadahi. Kalau dia cinta kepada yang diibadahi. Kalau dia takut kepada yang diibadahi. Kalau dia beribadah di atas jalan yang lurus. Kalau ketika dia beribadah, kaidah-kaidah itu ada semua, dia pasti merasakan. Tapi kalau yang tidak tahu apa-apa, gak mungkin dia langsung merasakan nikmatnya ibadah. Karena itu, sama-sama sholat di sini, yang sering ngaji, yang banyak mengenal Allah, dengan yang jarang ngaji, yang tidak banyak mengenal Allah, pasti merasakan beda apa sama? Beda. Ya. Sementara ibadah itu tidak bisa seperti itu. Karena itulah banyak manusia gampang sekali dengan berubah dari jalan hidayah. Apalagi sekarang. Sekarang ini dunia dipertontonkan sangat dekat. Betapa sangat memungkinkan manusia itu gampang berubah. Karena dunia hari ini ditampilkan seperti itu. Manusia begitu peka sekali. Manusia sekarang butuh kepada makanan. Coba. Butuh kepada enak atau bisa mengenyangkan perut. Hah? Butuh enak atau butuh mengenyangkan perut? Hah? Mengenyangkan perut. Berarti dikasih makanan gak enak mau. Hari ini orang lebih banyak terfitnah dengan urusan-urusan yang seperti itu. Lah, kenapa manusia tertarik dengan hal-hal material seperti ini? Karena dipoles, dipoles, dipoles. Lah, ibadah kita sementara tidak banyak mengenal Allah, tidak bisa mencintai, tidak bisa. Sudah masuk waktu Isya. Sudah. Mau adzan dulu. Ya, fadhal. Fadhal. Thank you. muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana tadi telah dinasihatkan, di mana nikmat kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya beribadah, yaitu kebutuhan yang itu menjadi kebahagiaan mereka, dan di mana ini dari zaman ke zaman terus menerus peringatan tentang urusan agama, hakikatnya adalah peringatan tentang urusan ibadah, peringatan tentang urusan bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla agar ibadahnya diterima. Dan potensi manusia untuk berubah, potensi manusia untuk perjalanan hidayahnya tidak diterima oleh Allah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah adalah sangat banyak sekali. Sebagaimana tadi telah dinasihatkan pertama oleh beliau Sayyidina Ibnu Hasan, karena kebanyakan keumuman manusia itu tabiatnya adalah rukun kepada perkara yang material, condong kepada perkara-perkara yang material. Sehingga kalau dia tidak punya jalan ibadah yang seperti tadi kita jelaskan, ibadah yang dia kerjakan tidak akan menjadi kemuliaan, kebahagiaan, dan suatu ketika akan berubah dan akhirnya akan menjadi kaum yang rusak kembali. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, ketika amanah ini ditawarkan kepada makhluk-makhluk besar, inna aradnal amanata ala samawati, dulu amanah ibadah ini kami tawarkan kepada langit, makhluk besar, wal ardi wal jibal, bumi, gunung, faabaina ayyahmilnaha, mereka semua enggak sanggup, wa hamalah al insan, dan manusia mengambil amanah ini. Tapi Allah mengingatkan, manusia itu adalah dzaluman jahula. Karakter manusia, tabiat manusia di dunia ini cenderung rukun kepada perkara-perkara dunia. Ini diantaranya yang menjadikan pergeseran-pergeseran ibadah. Bahkan sebagian ahlul ilm mengingatkan, sebenarnya ketika manusia bergeser beribadah kepada selain Allah, bergeser beribadah kepada berhala-berhala, sampai pun kepada, mohon maaf, dukun-dukun. Kata para ahlul ilm, sebenarnya dia adalah beribadah kepada syahwatnya, beribadah kepada hawa nafsunya, karena kecondongan dia sebenarnya ke sana. Ini menjadi jelas manusia akan gampang sekali mengalami perubahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengingatkan, akhirnya ibadah menjadi, umat Islam ini ibadahnya menjadi rendah. Kemudian diingatkan kembali oleh beliau yang kedua, wa malakat humus syahawatu wal adat. Manusia itu kebanyakan yang paling lebih menguasai dia itu adalah syahwat. Sementara syahwat itu cocok dengan ibadah enggak? Enggak cocok. Ibadah itu kebanyakan tidak cocok dengan selera. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang disuruh milih sholat dengan berdiri dan sholat dengan tidur, pahalanya sama, milih mana? Tidur. Ya kan? Ya kan begitu. Itu menunjukkan apa? Manusia itu dikuasai oleh syahwatnya. Sehingga kaidah beribadah ini, perjalanan ibadah ini gampang berubah. Gampang mengalami kemunduran, perubahan. Yang tadinya ibadah malah bisa menjadi lawannya ibadah karena syahwat. Begitu juga wal adat, kebiasaan-kebiasaan manusia. Manusia itu hidup lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaannya. Karena memang jasadnya dari situ. Orang Lombok kebiasaannya ya kayak orang Lombok. Orang Jawa kayak orang Jawa. Kenapa? Ya dia kan dari saripati tanah yang di Lombok. Tobiatnya ya kembali ke situ, ke tanah-tanah yang ada di Lombok. Orang Jawa juga begitu. Mereka dibawa keluar kepada kebiasaan itu susah. Sementara ibadah banyak yang menyelisih kebiasaan. Menyelisih kebiasaan. Ini yang menjadikan kenapa kita harus meraih siraton mustaqimah, punya perjalanan ibadah yang betul dan harus dijaga. Sebagaimana dulu ibadah ini dikawal, perjalanan manusia dengan ibadah ini dijaga oleh para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah juga menetapkan para ulama-ulama terus ada sampai hari kiamat. Itu dalam rangka supaya manusia mereka perjalanan hidayahnya mendapatkan hujah, mendapatkan siratan mustaqimah. Ini tadi yang dinasihatkan oleh Ibnu. Karena masalah-masalah ini, masalah apa tadi? Khis, kehidupan dunia. Kemudian masalah apa tadi? Syahwat. Kemudian masalah apa tadi? Adat. Maka apa yang terjadi? Falam yarfa'u bihadzal amri ra'sa. Banyak sekali manusia tidak sukses di dalam beribadah kepada Allah. Tidak bahagia di dalam beribadah kepada Allah. Tidak ditolong oleh Allah dengan ibadah-ibadahnya. Tidak mendapatkan keselamatan dengan ibadahnya. Tidak mendapatkan rohah, kelapangan hidup dengan ibadahnya. Dia beribadah mencari kebahagiaan di luar ibadah. Dia taat kepada Allah ingin cari keselamatan di luar taat. Dan itu menunjukkan perjalanan ibadahnya yang rendah. Itu menunjukkan perjalanan ibadahnya yang jauh dari diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan di hari-hari sulitnya meraih kemenangan hidup, di hari-hari sulitnya meraih keselamatan hidup, yang ditawarkan Nabi cuma ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kama qal, al-ibadatu fil harji, ibadah di hari fitnah, kahijratin ilayya." Seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditawarkan ibadah. Dan kita lihat sekarang yang banyak menimpa kaum muslimin, ingin mencari solusi di luar ibadah, ingin mencari kebahagiaan di luar taat kepada Allah. Gak usah jauh-jauh. Seorang suami istri, di dalam rumahnya ada urusan ibadah? Di dalam keluarganya? Banyak sekali. Suami punya wilayah ibadah yang besar kepada istrinya, istri punya wilayah yang besar ibadah terhadap suaminya. Tapi berapa banyak orang bisa bahagia dengan mentaati suami? Berapa banyak seorang suami bisa bahagia dengan berkhidmat menjaga keluarganya dari api neraka? Ketika diuji dengan keluarganya, aduh hidupku susah, loh kok susah? Justru itu kebahagiaannya. Ketika mentaati suami berat dan sebagainya, wah saya gak bahagia, loh aneh. Ini kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini fenomena-fenomena yang sekarang menimpa. Di mana umat ini tidak ditolong dengan ibadahnya. Tidak bahagia dengan ibadahnya. Tidak mendapatkan keselamatan dengan ibadahnya. Sementara semua para nabi dulu ditolong oleh Allah dengan ibadahnya, bahagia dengan ibadahnya, selamat dengan ibadahnya, tenteram dengan ibadahnya. Sampai Nabi Ayyub yang menderita sakit 18 tahun, diuji oleh Allah dengan sakitnya, malu kepada Allah untuk minta sembuh. Malu. Ya. Ketika beliau melihat ada orang termadorotkan dengan beliau, baru beliau berdoa kepada Allah. Ada orang terfitnah dengan beliau, baru. Jadi mereka semuanya punya syiar hidup, iya kana budu. Dan mereka mulia dengan itu. Mereka bahagia dengan itu. Mereka tenteram dengan itu. Ya karena mereka berada di atas jalan yang benar. Mereka bisa mengangkat kehidupan mereka sebagaimana yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syaikh Ali bin Hasan, tidak sebagaimana kebanyakan hari ini. Mereka itu dengan ibadahnya tidak sanggup mengangkat kepalanya menjadi orang mulia. Wala ja'aluhu lidina'ihim asasan. Karena kondisi manusia yang tadi, maka mereka ibadah yang dia bangun itu tidak ada asasnya. Nah, ini yang menjadinya. Beribadah kepada Allah enggak punya asas. Mengajar ibadah enggak? Ibadah. Menuntut ilmu ibadah enggak? Ibadah. Mana yang enggak ada wilayah ibadah? Sampai masuk di kamar mandi saja ada wilayah ibadah. Tapi kenapa banyak masakin? Kenapa banyak masalah? Menjadi orang tua, ngurusi keluarganya ibadah. Karena ibadahnya tidak punya asas. Ibadahnya tidak dibangun dengan usul beribadah seperti yang tadi diterangkan. Bal a'radu anhu. Bahkan banyak manusia berpaling. Ibadah ini bukan solusi. Bahkan dia menjadikan ibadah itu bukan kemuliaan bagi dia. Dia tinggalin istighalan bisahwatihim. Sibuk dengan kesenangannya. Wa tarakuhu ukufan ala muradin wa ala muradatihim. Dia ditinggalkan urusan besar ibadah ini karena mengikuti keinginan-keinginannya. Walam yantahu listidraki ma fatahum fi awqatihim. Dan mereka tidak pernah berhenti untuk mencari persoalan-persoalan dunia yang terus tidak didapat di habisnya waktu. Ingin cari kebahagiaan di luar ibadah, dikejar, dikejar, dikejar, dan waktunya habis dan dia tidak dapat apa-apa. Fahum fi jalihim wa dulmihim khairun. Dan terus-menerus akhirnya menjadi orang-orang yang bingung. Punya hidayah tapi bingung. Hidupnya gelap. Perjalanan hidupnya tidak jelas kemana dia hidup. Apa yang dia cari? Wa ala khududi anfusim as-sahila anillahi mukibbun. Mereka hidup berbolak-balik. Lalai. Hanya mengikuti nasib-nasib dunianya. Wa an dzikri rabbihim ghafilun. Dan mereka menjadi orang-orang yang lupa di dalam berzikir kepada Rabb mereka. Wa limasalihi dinihim mudayyi'un. Dan akhirnya terlihat mereka adalah orang yang menyia-nyiakan kebaikan agamanya. Wa fi syukri ismi ma'lufatin wa fi syukri ismil ma'lufatiha imun. Dan akhirnya mereka adalah orang yang hidup kesana kemari, hidupnya tidak jelas, terkena bius, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendapatkan kebaikan bagi dia. Maka orang seperti ini, kata beliau Syaikh Ali bin Hasan, adalah orang-orang yang seperti difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul khasirun. Mereka ini adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Bukan mereka tidak muslim, bukan mereka tidak beribadah, bukan enggak. Perjalanan adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Kemudian Allah melupakan mereka pada diri mereka. Hidup mereka kemudian bermasalah, tidak ditolong, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka perjalanan ibadahnya adalah sudah lupa kepada Allah. Ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Akhirnya tidak ada keuntungan. Perjalanan hidayahnya tidak menjadi kemenangan dia. Padahal hidayah ini adalah janji yang dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka inilah yang menjadi dasar sehingga beliau Al-Alama Sa'di menasihatkan tentang mengembalikan nikmat hidayah, nikmat iyyaka na'budu itu harus punya shirath, harus punya jalan yang dipegangi sepanjang hidupnya, ditekuni. Sebagaimana beliau memberikan gambaran di dalam nasihat ini, as-sair ilallah wa daril akhirah. Menempuh ibadah, menempuh perjalanan hidayah itu adalah sair, perjalanan hidup sampai kita bertemu dengan Allah dan sampai kita bertemu dengan akhirat. Ini hakikat nikmat hidayah. Dan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik umatnya, beliau lebih fokus untuk memberikan kaidah-kaidah. Beliau lebih fokus untuk mengenalkan sirat, mengenalkan bagaimana usul mereka menjalani hidayah. Bukan cuma sekedar mengajarkan tentang juz'iyat, bagian dari bagian daripada hidayah. Coba kita lihat bagaimana Nabi ketemu anak-anak yang lagi tumbuh. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Ibnu Umar yang waktu itu masih anak-anak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak. Apa yang diajarkan? Kaidah. Yang diajarkan adalah shirath. Yang diajarkan adalah kaidah di dalam menekuni hidayah. Usul yang harus dimiliki di dalam menekuni hidayah. Apa yang pertama kali diajarkan Nabi kepada Ibnu Umar yang waktu itu masih anak-anak? Diajarkan dulu tentang shirath. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil." Ini diajarkan oleh Rasulullah di saat waktu itu Ibnu Umar masih anak-anak. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang menempuh perjalanan, orang yang ada di negeri asing, atau orang yang menempuh perjalanan. Memberikan cara beragama bahwasanya kita menempuh di dunia itu seperti ini. Jangan terfitnah dengan dunia. Jangan fokus kepada masalah-masalah seperti ini. Kamu punya waktu di dunia itu seperti ini. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Ibnu Abbas? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddati. Masih anak-anak, diajari kaidah shirath. Kamu kenal Allah di waktu raha. Di waktu sekarang ini kamu lapang. Ya'rifka fisiddati, nanti Allah mengenal engkau. Nanti Allah akan menolong engkau di waktu kamu sempit. Kemudian Rasulullah mengajari kepada Ibnu Abbas, ikhfadillah yakhfadka. Ini kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah di dalam shirath. Bagaimana manhaj, bagaimana shirath agar menjalani hidayah ibadah ini diterima oleh Allah, bisa dawam, bisa istiqamah, bisa selamat di dalam perjalanan hidup. Sebagaimana ini tadi telah dinasihatkan oleh beliau Salim bin Hasan, banyak hal yang harus kita senantiasa menjadikan peringatan di dalam perjalanan hidayah kita. Tentang bagaimana kita hanya beribadah kepada Allah bukan perkara yang gampang. Bagaimana kita beribadah di mana kita mengenal Allah. Bapak Ibu, apalagi kita-kita para ahlul ilm di masa-masa fitnah, mengenal Allah azza wa jalla jatuh bangun. Karena mereka pertama kali ketemu dengan ilmu-ilmu yang tidak benar. Mereka ketemu ilmu kalam, mereka ketemu ilmu kebatinan. Dan akhirnya mereka bingung ketika mengenal Allah azza wa jalla. bagaimana bisa mencintai Allah Azza wa Jalla? Itu mereka. Di masa-masanya, bagaimana dengan masa kita? Maka bagaimana kita bisa mencintai Allah melebihi yang lain? Ketika ilmu mengenal Allah sudah salah. Ketika kita mengenal sifat sempurnanya Allah sudah sulit. Padahal pengajaran tentang mengenal Allah ini begitu terang benderang. Tetapi kita tahu perjalanan hidup kita ini kita ketemu yang banyak yang enggak benar. Karena itu kaum muslimin, disinilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kita tidak ketemu sirat, ketemu sunnah, ketemu tariqah di atas jalan yang benar, akan mudah kita terjatuh beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain. Akan banyak memungkinkan terjadi kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita tidak kenal Allah. Akan banyak terjadi kita beribadah kepada Allah enggak bisa mencintai Allah, tidak takut kepada Allah. Dan akan terjadi kita beribadah kepada Allah enggak bisa istiqomah. Hal yang demikian ini terasa sekali bagi para ustaz kita yang mengajar, mendidik anak-anak. Seringkali secara zahir anak-anak itu baik. Seringkali kita lihat anak-anak itu baik, sholat baik, ini baik. Tapi tidak sangka tiba-tiba dia berubah. Kita tidak tahu tiba-tiba dia nakal. Nakalnya jadi begini. Saya kadang-kadang sering menasihatkan teman-teman, dia selama ini baik beribadah, sholat dan sebagainya, sudah banyak gak dia mengenal Allah Azza wa Jalla? Dia sudah bisa mencintai Allah Azza wa Jalla gak? Di sini baru kita bisa lihat. Makanya beribadahnya gampang berubah. Hari ini kelihatannya taat baik-baik, besok berubah. Setan terus mengupdate dengan fitnah, hawa nafsu terus mengupdate dengan fitnah, sementara dia tidak banyak mendapatkan apa yang dia butuhkan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjalaninya? Gak akan mudah. Sehingga seringkali ibadah-ibadah yang dimiliki pada mereka seperti sarof, seperti fata morgana. Maka kaum muslimin, bapak ibu, disinilah kita butuh kembali kepada kebutuhan kita untuk terjaga. Kembali kepada kebutuhan kita di dalam ibadah kita, di dalam hidayah kita untuk menjaga. Yaitu bagaimana kita punya sirat yang benar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, alaikum bisunnati ay tariqati. Disuruh mengikuti tarekatnya Nabi. Di dalam semua urusan tadi akhirnya kita dapat. Dan ini dari mana kita dapat? Kalau kita tidak ketemu orang-orang yang mereka diberi ilmu oleh Allah untuk mengajarkan mengenal Allah yang benar, mengajarkan beribadah yang hanya kepada Allah, mengajarkan bagaimana mencintai Allah, bagaimana takut kepada Allah, mengajarkan nama, mengajarkan sifat, mengajarkan perbuatan Allah, dan akhirnya kita takdir kepada Allah. Kalau kita tidak ketemu orang-orang seperti itu, nikmat ibadah akan gampang berubah, nikmat Islam akan gampang tercabut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha la yaqidul ilma intizaan yantazi'uhu. Tidaklah Allah itu ketika mencabut nikmat hidayah, nikmat ilmu, dengan orang itu diambil ilmunya, tiba-tiba dia jadi bodoh, enggak seperti itu. Walakinallaha yaqidul ilma bifadlil ulama. Tapi dicabutnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat ketaatan itu dengan biqabdil ulama. Ketika ulama, orang-orang alim yang punya sirat, yang punya ilmu, yang punya tarik yang lurus di atas sunnah, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita bersyukur ketika Allah menolong kita di tengah-tengah kita, kita dimudahkan bertemu dengan kekayaan besar, wasilah kita untuk mendapatkan sirat, yaitu orang-orang alim yang mereka senantiasa diberi amanah oleh Allah, punya ilmu untuk mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita. Dan dari situlah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, doa yang dipanjatkan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Penjagaan tauhid, penjagaan sirat. Apa itu doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Allah, utuslah nanti pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang rasul ini nanti terus membacakan ayat-ayat-Mu pada mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum, yang rasul ini terus mendidik mereka. Kemudian wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka. Ini doa Ibrahim alaihissalam. Kemudian hidayah itu terjaga. Kemudian sirat itu terjaga. Kemudian kaidah di dalam beribadah itu terjaga. Maka kaum muslimin, di sini sehingga ulama-ulama kita punya perhatian besar. Apa sih kebutuhan manusia dengan ini? Kebutuhan manusia kepada hidayah ini hakikatnya adalah tercermin kebutuhan manusia kepada ahlul ilm. Hajatun nas ilal ulama. Butuhnya manusia kepada orang-orang yang membawakan sirat, membawakan jalan hidayah, membawakan bimbingan agar kita ibadah-ibadah kita itu nanti kabul, diterima oleh Allah SWT. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan ini insyaallah apa yang kita nasihatkan, kita peringatkan, kita mengambil faedah dari mukaddimah yang dinasihatkan Syekh Ali bin Hasan di dalam Nadom Mandumahnya beliau Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu as-sairi ila Allah wa daril akhirah, yang mudah-mudahan kita dimudahkan kembali untuk bisa mengambil mutakarah dan mengambil nasihat terkait dengan kaidah-kaidah di dalam kita menekuni hidayah, menekuni ibadah, menekuni nikmat yang membawa kebahagiaan ini di dalam majelis yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf, insyaallah mudah-mudahan kita dan nasihat ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita al-ilmu nafi dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah, ibadah kita akan menjadi kebahagiaan kita, ibadah kita akan menjadi keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.